Semakin jauh jarak orang dari kita, semakin kita harus meningkat kebijaksanaan. Itu sama dengan Anda berkawan, sudah akrab, sudah bisa meso, bisa apa. Semakin Anda jauh jaraknya dengan seseorang yang lain, Anda harus lebih sopan, harus bijaksana, harus lebih hati-hati, harus lebih lembut. Dijak soal tentang sprint dan maraton, kalau misalkan kita kontekstualisasikan dalam hal budaya tanding sebagaimana Cak Nun dulu pernah menulis, itu bagaimana peran Mak Iyah untuk merespon itu semua? Ya ada, Mak Iyah kan setupnya kan setup dasarnya, mindsetnya kan infinite war atau maraton atau holiday navia abad, kita hidup abadi maksudnya. Bahwa kita tetap harus berbuat ke kiri kanan kita dalam konteks sprint, itu posisinya sodako. Kecuali Anda dibayar rakyat untuk jadi wali kota, jadi bupati, jadi tentara, jadi polisi, itu lain masalah. Itu Anda harus, itu sprint resmi lah. Kita kan sprint tidak sprintnya kita kan ya kita bersodako aja semampu-mampu kita. Dan mungkin ya buktinya selama ini kan lumayan kan. Misalnya keamanan Pilkada Jawa Timur, keamanan kabupaten-kabupaten yang beratus-ratus itu kan kita ikut menghandle. Kita menjadi contoh bagaimana meskipun 30.000 orang ketemu besar apa jadi satu masyarakat besar selama sekian jam, 6 jam, 7 jam bahkan ada yang 8 jam tidak pernah ada congkrah, tidak pernah ada tawur, tidak pernah ada sesuatu yang hilang, tidak pernah bayi-bayi tenang. Semua ya sampai jam 3 pagi bali-bali juga tentang pesan bahagia. Itu juga sebuah, menurut saya sudah sebuah sodako yang luar biasa. Meskipun kita juga tidak minta dihargai oleh yang kita sodako ya. Karena kita melakukan itu semua untuk setoran kita kepada Allah gitu. Syukur Allah memantulkannya ke anak kita, cucu kita dan generasi yang akan datang. Kira-kira gitu. Kalau misalkan sedikit difokuskan mengenai sodako tadi dan dikaitkan dengan analogi tentang bis tadi yang ternyata juga banyak persoalan termasuk sopirnya juga. Nah, kira-kira sedekah yang mulai dari mana dulu, Cak? Soal kalau misalkan bicara soal itu. Kalau teorinya teman-teman kita kayak Arif almarhum ya. Itu kan punya inisiatif untuk mengumpulkan para negarawan, orang-orang tua bangsa Indonesia, terus kita ajak. Terus saya waktu itu kan bukan menolak, tapi siapa yang kamu kumpulkan? Siapa yang punya concern seperti kita? Siapa yang berpikir maraton seperti kita? Karena setiap orang kesadarannya adalah kesadaran golongan. Selalu kesadaran golongan itu sebenarnya kalau ditarik garis lagi ke bawah kan kepentingan. Nah, kalau kepentingan diteruskan lagi kan kecemasan. Kecemasan dia tidak dapat ini, tidak dapat itu. Kalau ditarik garis lagi kan itu kan hati kecil kan. Itu kan itu hati domba tadi itu. Nah kita ini kan agak nekat kita ini. Kita bukan serigala dan kita juga bukan domba. Gitu. Jadi tergantung Anda ketemu siapa. Ketika Anda ketemu siapa, pedoman kita sudah jelas. Kamu sudah tahu 10 kebenaran, tapi ketika Anda ketemu seseorang atau satu komunitas atau masyarakat, ya, apa di kantor, apa di pengajian, apa di makniahan, apa di apa, kan Anda bisa ngitung, oh ini yang bisa saya sumbangkan cuma satu. Yang 9 saya rahasiakan dulu, ntar kalau Allah ngasih jalan akan saya kasih yang lain. Kalau enggak kasih, saya kembalikan kepada Allah. Karena kita sudah tahu teorinya adalah kebenaran itu bukan untuk kita pertandingkan dengan siapapun. Kebenaran itu bekal kita, keluarnya harus kebaikan dan kebijaksanaan. Kalau kita kira-kira membawa kebenaran itu tidak menghasilkan kebaikan kolektif dan kebijaksanaan bersama, ya jangan, ya kita simpan kebenaran itu. Di maknanya teorinya sangat jelas. Makanya Allah tidak memerintahkan agar kita berlomba-lomba dalam kebenaran, tapi berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan gitu, fastabiqul khairat, bukan fastabiqul khairat. Bahkan ketika kita berinisiatif, udu'u ila sabili rabbika. Ya. Itu pun harus lebih kristal lagi, harus lebih inti lagi, bil hikmah. Bahkan bukan bil khair. Itu lebih. Jadi semakin jauh jarak orang dari kita, semakin kita harus meningkat kebijaksanaannya. Itu sama dengan Anda berkawan, sudah akrab, sudah bisa meso, bisa apa, semakin Anda jauh jaraknya dengan seseorang yang lain, Anda harus lebih sopan, harus bijaksana, harus lebih hati-hati, harus lebih lembut. Makanya dasar itu utu ila sabila kabil hikmah, terus fastabiqul khairat, itu kan semua ada skalanya. Gitu ya. Itu menurut saya semua sudah jelas. Dan kita tidak perlu cemas apa-apa karena toh Anda tidak bisa menentukan goal kok. Orang hidup tidak bisa menentukan bisa masukin bola ke gawang atau tidak. Anda juga tidak bisa menentukan vision 2019 ya. Andaikan Anda sekarang ikut bergerak di salah satu, terus Anda menang, itu juga ternyata bukan kemenangan. Belum tentu kemenangan, karena begitu menang dia kemenangan sprint, tapi secara maraton dia relatif. Jadi kita tidak akan terlibat untuk hal-hal yang menurut saya, menurut kita tidak efektif. Yang efektif adalah membangun manusianya terus-menerus agar supaya mereka sadar mereka ini maraton loh. Kamu enggak selesai setelah mati kan, selalu sama gitu. Kamu enggak usah bolos, kamu hidup abadi. Kholidina fiha abada. Kamu kekal di dalamnya dan abadi. Dua kali keabadian. Itu. Jadi menurut saya kok lahofun alaihim alam yasani, tidak ada yang mencemaskan kita, tidak ada yang bikin kita sedih. Sebel ya, bosen ya, kadang-kadang jijik dikit gitu ya. Tapi itu bukan kesedihan dan bukan kecemasan, bukan ketakutan. Sedihnya itu kalau lihat sedulur-sedulur yang ikut sprint ini ya. Iya, kemantepen. Kemantepen sprint. Seolah-olah hidup selesai 100 meter kan gitu kan. Ya tapi teman-teman kan punya kesiapan. Misalnya semua tokoh-tokoh besar sebuah masyarakat di Jawa Timur mendukung calon gubernur A kalah. Ya. Apa mereka terus terjungkal? Enggak juga. Enggak juga. Ya tinggal diakali artinya. Iya enggak apa-apa gurung aja. Ya gitu dong. Orang Indonesia itu jagoan untuk ngakali hatinya sendiri. Enggak ada masalah. Ya kita enggak perlu cemaskan mereka juga. Mereka juga enggak ada masalah. Orang Indonesia itu agak beda hitungan-hitungannya itu, muhasabah psikologis dan mentalnya agak beda dengan orang-orang di luar Indonesia. Makanya Indonesia tok yang dikasih ujian-ujian yang aneh seperti ini. Izin ya, nah, orang kan gini, orang Indonesia tak jalan diraiku. Sekarang itu tinggal ditinggal aja kalimat itu. Apa-apa kalau sekarang ketangkep KPK, OTT, daripada saya nanti apa? Luruh, bayar, redup, es, biasa. Itu aja, jadi kita udah ketawa-ketawa, terus ngomongnya mantep. Ya ini kan masih dugaan, ini kan belum, tinggal ngomong gitu kan. Gitu. Oh mereka aja gak masalah, maksud kita masalah. Cuma kita sedih dalam artian horizontal. Kita tidak sedih dalam artian vertikal. Ya melihat orang kok, itu namanya aizzah al-kafirin. Kafirin itu tidak, bukan orang yang tidak beragama Islam. Kafirin itu orang yang melakukan yang seharusnya tidak lakukan, atau orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Itu namanya kafirin. Nah itu kita tidak tega sama mereka. Itu yang namanya aizzah al-kafirin. Sebelumnya kan adillah al-mu'minin ya. Jadi kita selalu berkasih sayang di antara orang yang selama ini sudah melakukan hal yang properly gitu, secara proper. Kemudian kita tidak tega kepada orang yang loh seharusnya ke utara kok ke barat ya. Kita bukan marah, kita tidak tega, namanya aizzah, tidak tega hati kan. Kalau saya menerjemahnya gitu, aizzah itu paralel dengan Rasulullah itu punya sifat azizun alaihi ma'anidum. Rasulullah tidak tega hatinya, gerantes apa jenis gerantes hatinya kalau melihat penderitaanmu gitu. Nah jadi kita juga melihat Indonesia ini juga aizzah azizun alaihi ma'anidum, tumnya itu Indonesia. Ya tapi ya cuman begitu, bukan lantas. Jadi Rasulullah kan sedih nangis. Nangisnya kan bukan tentang dirinya, bukan tentang nasibnya di depan Allah. Kan enggak tegaan kepada lingkungannya, kepada umatnya, kepada masyarakat. Termasuk terutama kepada orang-orang yang disebut kafir. Yang disebut kafir itu bukan identitas, tapi orang yang tidak melakukan yang seharusnya dilakukan atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau diuniversalkan seperti itu. Tanpa saya menolak, kafir itu betul-betul secara teologis, secara akidah, yaitu orang yang tidak mengikuti Islam, oke. Ya. Tetapi, bolehkah kita memperluas hidup kita? Misalnya sholat. sholat kan tidak hanya lima waktu, tidak hanya yang rokaat-rokaat. Masa Anda bercocok tanam bukan sholat? Meskipun itu maknawiyah, yang satu syariah, yang lima waktu syariah. Tapi kalau ketika Anda bekerja keras, gendong anak, nyusuk apa namanya, dulang anak, gitu, nganter istri, itu kan sholat. Ya, tapi maknawiyah. Yang disebut sholat daim itu kan tidak ada satu pun perbuatan kita yang tidak bermakna sholat. Karena Allah sendiri sholat. Yusalluna ala nabi.